Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, ikhwati wa akhwati fillah rahimani wa rahmakumullahu jami'an. Walhamdulillah, fa insyaallah ta'ala kita kembali melanjutkan kajian kita dari membaca kitab Al-Ibda' fi Kamar Syara' wa Hatal Ibtida', yang mana kita masuk pada pertemuan yang ke-22. Ikhwati fillah rahimakumullah, pada pertemuan sebelumnya kita telah masuk dalam suatu pembahasan yaitu berkaitan dengan mutaba'ah, berkaitan dengan salah satu syarat dari syarat diterimanya amalan. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya surut qubulil a'mal, surut qubulil a'mal, syarat diterimanya amalan ada dua. Syurutu qabulil a'mal ada dua. Ya, yaitu al-ikhlas dan al-mutaba'ah. Adapun al-mutaba'ah, na'am, yaitu mencontoh atau sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW, syarat yang ini tidak akan terwujud melainkan apabila suatu amalan itu sesuai dengan syariat pada enam perkara. Suatu amalan tidak akan dikatakan mutaba'ah, sampai mencocoki syariat pada enam perkara. Yang kemarin kita baca yang pertama dan kedua ya. Yang pertama itu sebab. Sebabnya harus sesuai dengan syariat. Kalau sebabnya sebab yang muhdas, yang baru, maka amalannya pun muhdas. Naam. Yang kedua al-jins, jenis. Kalau jenisnya ternyata enggak sesuai dengan syariat, jenisnya muhdas, bid'ah, maka amalannya pun jadi muhdas. Suatu yang baru juga. Naam. Dan kita masuk yang ketiga insyaallah taala. Qala Syekh Al-Alamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, "Atsalisu al-qadar." Baik. Ukuran. Naam. Takaran atau ukuran. Taqala falau arada insanun an yazida salatan ala anna faridatun wa naqulu hadhi bid'atun ghairu maqbulatin li annaha mukhalafatun lisyara' fil qadar. Baik. Yang ketiga, amalan itu harus sesuai dengan syariat pada ukurannya, qadarnya. Ukurannya. Belum bercontoh. Falau aroda insanun, seandainya ada seseorang menginginkan an yazida solatan, menambah suatu solat, ala anna faridatun, suatu solat sebagai solat wajib. Ya. Kita tahu solat wajib ada berapa? 5. Ada orang menambah satu lagi menjadi 6. Maka tambahan ini kata beliau, fanakulu, kita katakan hadihi bid'atun wiru makbulatin. Amalan ini, amalan tambahan tadi yang ke-6 berarti ya. Solat yang ke-6, solat wajib ada 5, dia nambah 6. Maka tambahan ini adalah amalan atau solat yang bid'ah. Wiru makbulatin, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? li'annaha mukhalafatun syara' fil qadar. Karena amalan tersebut, sholat tersebut menyelisih syariat dari sisi ukuran. Karena sholat wajib ada 5, kok dia menambah 6? Maka tambahannya itu adalah bid'ah. Baik. Wallahu a'lam bishawab. Qala wa min babil aula. Wa min babin aula. Lau annal insana shalla dhuhra masalan khamsan baina salatahu la tasihhu bittifaqi. Terlebih ya. Apabila ada seseorang salat zuhur misalnya khamsan 5 rakaat. Salat zuhur ma'ruf. Ketentuan syariat berapa? 4. 4 rakaat. Seandainya ada seseorang salat zuhur 5 rakaat, fa inna salatahu maka salatnya la tasih, tidak sah. Bittifaqi, berdasarkan kesepakatan ulama. Ya. Tidak sah. Walaupun niatnya baik menambah pahala, salat 4 rakaat merasa kurang, 5 lah. Biar tambah pahalanya, biar tambah dikirnya, biar tambah sujud rukuknya, biar tambah doanya. Niatnya baik mungkin, tetapi karena menyelisih syariat dari sisi jumlah ukuran, maka tidak sah sholatnya tersebut. Wallahu a'lamu bishawab. Nah, kalau misalnya zakat fitrah, sedekatul fitr, atau bahasa kita zakat fitrah. Nah, ketentuan syariat berapa? 1 sa'. 1 sa' itu 4 mud. Kalau di kilogram antara 2,5 sampai 3 kilo beras. Kalau beras, misalnya ukurannya secara syariat adalah 1 sa'. 1 sa' itu 4 mud. 4 cakupan 2 tangan ya. Tuyib. Seandainya ada orang menetapkan bahwasannya zakat fitrah itu 2 sok. Iya. Ditetapkan seperti itu, maka ini adalah amalan yang bid'ah. Seperti itu. Karena menetapkan sesuatu yang enggak sesuai dengan syariat. Akan tetapi seandainya seorang itu zakat fitrah 2 sok, tetapi dia meyakini ukurannya 1 sok, cuma tambahannya itu sedekah. Cuma seandainya ada tambahan, dia niatkan untuk sedekah, maka hal yang seperti ini tidak mengapa. Yang jelas dia masih meyakini bahwa zakat fitrah itu 1 sok. Sedekatul fitr itu 1 sok. Seperti itu. Wallahu a'lamu bisawab. Baik. Juga misalnya akikah. Akikah yang lahir anak laki-laki berapa ukurannya? 2. 2 kambing. Dia tetapkan 3 kambing, harus 3 kambing. Dia yakin 3 kambing. Maka ini adalah amalan yang muhdas, yang baru. Naam. Enggak boleh. Akan tetapi seandainya orang itu tetap dia yakini akikah ketika lahir satu anak laki-laki dengan 2 kambing, tetapi dia sedekahkan lebih agar lebih banyak dagingnya, dia nyembelih 3 kambing, maka tidak mengapa. Tidak mengapa seperti ini. Wallahu'alamu bisawab. Wallahu'alamu bisawab. Ini dalam ukuran, takaran ataupun jumlah ya, harus sesuai. Harus sesuai. Baik. Qala rahimahullah ta'ala ar-rabi'u yang keempat. Perkara keempat yang harus sesuai dengan syariat. Al-kaifiyatu. Harus sesuai dalam cara, dalam apa? Al-kaifiyah, tata cara. Al-kaifiyah, tata cara. Qala falo anna rajulan tawaddu'a fabada bi husli rijlaihi summa masaha rasahu Suma khosala yadehi suma wajahu fanakulu wudu'uhu batilun. Kata beliau menerangkan, lau anna rajulan, seandainya ada seseorang tawaddu'a berwudu, fabada'a bi ghusli rijlaihi, dia memulai membasuh kaki. Ya. Pertama kali kakinya. Suma masaka rasahu, kemudian mengusap kepalanya. Suma ghusala yadaihi, kemudian mencuci kedua tangannya. Suma wajahu, kemudian wajahnya. Fanakulu, maka kita katakan wudu orang seperti ini qala wudu'uhu batil, wudunya itu batil, batal, tidak sah. Kenapa? Li'annahu mukhalifun lisyara' fil kaifiyati. Dikarenakan wudu dia itu caranya menyelisih syariat. Ya. Kenapa? Karena itu menyelisih syariat dalam dari sisi kaifiyah, tata caranya. Wallahu a'lamu bishawab. Iya. Kaifiyah harus sesuai syariat. Misal sholat pun sama ya, harus dengan syariat. Sholat misalnya dia berdiri, yang dibaca mana tahiyat. Iya. Dia rukuk, dibaca surat Al-Fatihah. Iya. Sah tidak sholatnya? Ya tidak sah, karena tata caranya tidak sesuai syariat. Naam. Wallahu a'lamu bissawab. Dan contoh yang lainnya yang memang caranya sudah diatur dalam syariat, kalau dia menyisih syariat maka amalan tersebut batil, batal, tidak sah. Wallahu a'lamu bishawab. Baik. Al-khamisu, yang kelima. Perkara kelima yang harus sesuai syariat, amalan harus sesuai syariat, az-zamanu, dari sisi waktu. Waktunya harus sesuai dengan syariat, dengan tuntunan syariat. Qala falau anna rajulan duha fi awwali ayami dzilhijjati fala tuqbalul udhiyatu li mukhalafati syara' fi zamani. Falau anna rajulan, seandainya ada seseorang berkorban fi awali ayyami dzulhijjah, di awal hari-hari bulan dzulhijjah, tanggal 1 atau 2 atau 3 atau sampai 9. Nah, dia sudah sembelih mada korbannya, maka fala tuqbalu al udhiyatu, maka udhiyah korban dia tersebut tidak diterima, tidak sah. Kenapa? Karena korban itu waktunya kapan? Harus setelah sholat, sholat Idul Adha. Orangnya yang berkorban sudah sholat Idul Adha, baru boleh korbannya disembelih. Ya, seperti itu. Kalau ada orang seperti ini, mengisi waktu, walaupun niatnya bersegera dan kebaikan, ya, dalilnya apa? Badiru bil amal, segera dalam amalan. Ya, bersegera ini, nggak usah nunggu tanggal 10, tanggal 1 langsung sembelih. Ya, tidak bisa, karena korban itu waktunya telah diatur oleh syariat, seperti itu. Tuhib qala, maka udhiyah korban tersebut tidak diterima. Kenapa? Li mukhalafati syara' fi zamani, karena menyelisih syariat pada sisi waktu. Wallahu a'lamu bishawab. Qala ramallahu wa samitu anna ba'dun nasi fi syahri ramadana yadbahuna al-ghanama taqarruban lillahi ta'ala bidzabhi. Wadal amalu bid'atun ala hadal wajh, li'annahu laysa hunaka syai'un yataqarrabu bi ila Allah bi dhabhi illa al-udhiyah. Naam. ilal udhiyatu wal hajju wal aqiqatu. Naam. Beliau menerangkan, ini yang beliau ketahui. Wasami itu kata penulis Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah ta'ala, aku mendengar anna ba'dun nas, bahwasanya sebagian manusia, fi syahr ramadana yadbahunal ghanam, di bulan Ramadan mereka menyembelih kambing. Ya. Apa tujuan menyembelih kambing? Taqarruban lillahi ta'ala bidzabhi. Dalam rangka ibadah kepada Allah. Dalam rangka taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah dengan sembilannya tadi. Ini pendekatan diri kepada Allah, niatnya ibadah dengan sembilan tadi. Maka hadzal amalu bid'atun 'alal wajhi. Maka kata beliau, amalan ini hukumnya bid'ah. 'Alal hadzal wajh, dari sisi ini. Dari siapa? Dia menyembelih na'am ghanam di bulan Ramadan dengan niat ibadah. Maka bid'ah. Kenapa kok bid'ah? Li'anna laisa hunaka syai'un, dikarenakan tidak ada di sana sesuatu yataqarrabu ila Allah bidzabhi, yang seorang itu taqarrub kepada Allah dengan menyembelih, kecuali udhiyah, korban, yaitu na'am bulan Dzulhijjah, wal hadyu, hadyu pun sama bagi mereka yang naik haji, wal aqiqah tu juga aqiqah. Aqiqah. Baik, ini ibadah penyembelihan dalam Islam. Udhiyah, hadyu, wal aqiqah. Naam. Wallahu a'lam bisawab. Amma dzabhu fi ramadana ma'a i'tiqadil ajr 'ala dzabhi kadzabhi fi 'idil adha fa bid'atun. Adapun menyembelih di bulan Ramadan bersamaan dengan keyakinan mendapat pahala atas penyembelihan tersebut seperti penyembelihan di Idul Adha, maka amalan tersebut, penyembelihan tersebut bid'ah. Karena tidak ada syaratnya. Naam. Wa ma dzabhu li ajli lahmi fa hadza jaizun. Adapun menyembelih li ajli lahm, dalam rangka untuk makan-makan daging, ya, untuk makan daging di bulan apapun boleh. Fa hadza jaiz, maka hal ini boleh-boleh saja. Wallahu a'lam bishawab. Apalagi bulan Ramadan nyembelih kambing untuk apa? Untuk iftar. Memberi iftar, ya. Dan rangka untuk makan yang enak, memberi buka puasa kepada kaum muslimin. Ini amalan yang baik tentunya. Allah alamu bisawab. Baik. Kita selesaikan insyaallah dari 6 perkara ini. Yang terakhir, qala rahimahullah ta'ala as-sadisu, yang ke-6, al-makanu, tempat. Suatu amalan harus sesuai syariat dari si tempat. Kalau memang sudah diatur tempatnya oleh syariat, maka harus mengikuti aturan syariat. Qala fala anna rajulan itakafa fi ghairi masjidin fa inna i'tikafahu la yasih. Seandainya ada seseorang i'tikaf, i'tikaf fi ghairi masjid, tidak di masjid, fa inna i'tikafahu la yasih, maka i'tikafnya tidak sah. Kenapa? Wa dzalika li anna i'tikaf la yakunu illa fil masajid. Dikarenakan yang namanya ibadah itikaf itu enggak boleh dikerjakan kecuali di masjid-masjid. Di masjid yang ditegakkan sholat jamaah. Taib. Walau qalat imra'atun uridu an a'takifa fi musallal bait fala yasihhu i'tikafuha li mukhalafati syara' fil makan. Seandainya ada seorang wanita, dia menyatakan uridu, aku ingin an a'takifa untuk i'tikaf di musallal bait, di tempat salat di rumahnya. Dia punya tempat khusus untuk sholat di rumahnya. Dia itikaf di situ. Ini itikaf, itikafnya ma'ruf ya, itikaf itu di bulan Ramadan itu. Naam. Atau yang lainnya itikaf menetap. Naam, maka itikaf di musholal rumah, di musholal rumah fala yasihu itikaf, maka itikaf dia tidak sah. Kenapa? Li mukhalafati syara' fil makan, karena menisyariat dari si tempatnya. Namanya itikaf, ibadah itikaf itu di masjid. Naam, di masjid. Wa minal amsalati, dan di antara contoh yang lain, law anna rajulan arada ayatufa fawajada matafa qaddaqa wawajada makhallahu qaddaqa fasara yatufu min wara'il masjidi fala yasihu tawafuhu. Contoh yang lain, seandainya ada seseorang ingin tawaf, dia mendapati tempat tawaf telah penuh sesak, ya, dia dapati sekitarnya juga telah penuh, telah sesak, ya, maka dia tawaf di belakang masjid, enggak di masjid, nah, di belakang sana, maka fala yasihu tawafu, maka tawaf dia tidak sah. Kenapa? Lianna makana tawafi al-baitu, karena tempat tawaf itu di bait, di bait, di rumah Allah, ya, di Ka'bah, sekitar Ka'bah, mulai Ka'bah. Kalau Allah Ta'ala li Ibrahim al-Khalil, Allah berfirman kepada Ibrahim, Nabiullah Ibrahim alaihissalam, al-Khalil, kasih Allah, wa tahhir baitiya lit-ta'ifin, wa tahhir, sucikan rumahku lit-ta'ifin, untuk orang-orang yang bertawaf. Tawaf itu di bait, ya, Baitullah Ka'bah. Naam. Alhamdulillah selesai. Ini ya, diingat 6 perkara suatu amalan harus sesuai dengan syariat. Kalau tidak sesuai dalam satu saja, maka amalan tersebut dihukumi belum atau tidak mutaba'ah, tidak terpenuhi syarat mutaba'ah, syarat diterimanya amalan. Naam. Baik. Qala fal ibadatu la takunu amalan salihan illa idza tahaqqaqa fiha syartan. Kata beliau mengakhiri pembahasan ini, fal ibadah, ibadah la takunu amalan salihan, tidak menjadi amalan saleh illa, kecuali idza tahaqqaqa fiha syartan, kecuali apabila terwujud pada amalan tersebut dua syarat. Nah, dua syarat. Al-awwalu al-ikhlas, yang pertama ikhlas, ini berkaitan dengan hati. Naam. Asani al-mutaba'ah, itu mutaba'ah sesuai naam tuntunan Rasulullah SAW. Ya. Wal mutaba'atu la tatahaqqaqu illa bil umuri sittah al-anifati al-dzikri. Adapun mutaba'ah tidak akan terwujud pada suatu amalan melainkan terwujudnya 6 perkara yang baru saja ada, baru saja penyebutannya tadi. Naam. Wallahu a'lamu bis-shawab. Ini ya, 6 perkara yang amalan itu sesuai dengan syariat. Diperhatikan. Ikhwati fillah rahimakumullah, dengan kita mengetahui perkara ini, semoga kita bisa menilai suatu ibadah dia itu sunnah atau bid'ah, sudahkah sesuai syariat atau belum, sehingga kita bisa naam mengoreksi awalan ibadah kita, amalan kita, ya, sudahkah mutabah atau belum. Kemudian kalau kita mendapati amalan ibadah yang dilakukan kaum muslimin, bagaimana kalau ternyata sesuai mutabah mungkin bisa kita ikuti. Kalau ternyata tidak terwujud mutabah karena menyelisihi dari salah satu atau lebih dari 6 perkara ini, maka kita hindari amalan tersebut. Karena kita khawatir amalan tersebut bukan amalan yang disyariatkan, bahkan amalan bid'ah. Wallahu a'lam bishawab. Ikhwati fillah rahimakumullah, mungkin itu untuk pertemuan kali ini dari apa yang kita bisa sampaikan. Mungkin tersisa satu pertemuan lagi insyaallah taala. Tersisa satu pertemuan lagi untuk membaca kitab ini insyaallah taala. Baik. Wallahu a'lam bishawab, mungkin itu. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Naktafi bihadzal qadar. Wassallallahu ala nabi Muhammad wa ala alihi wa sallam tasliman katsira. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.